beliau mengatakan bahwa yang kaya, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang kaya hatinya. Laisa ghaniyul mal, bukan kaya dalam harta benda. Sebab pada faktanya tidak sedikit orang yang masuk kategori kaya secara harta, namun ia justru termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tersesat jalannya. Sehingga jelas tidak mungkin yang seperti ini akan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Naam. Kemudian beliau juga mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu gambaran dari banyaknya harta benda, barang-barang yang dimiliki. Akan tetapi kaya itu adalah kaya hati, kaya jiwa, ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya'ni ghaniyul qalbi alladhi la yata'allaku qalbahu bima fi aydin nas wa la yata'allaku qalbahu bid dunya bal qad qanna Allahu lahu qalbahu wa razaqahu qana'atan. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kaya adalah kaya hati, yaitu seseorang yang hatinya tidak bergantung kepada apa yang ada di tangan manusia, dan hatinya tidak bergantung kepada dunia, namun ia adalah orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan qanaah kepada hatinya atau ke dalam hatinya, dan Allah telah anugerahkan rezeki kepadanya berupa qanaah. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Akhrajahu al-Imam Muslim fi sahih. Sebagaimana pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh beruntung orang yang aslama, berserah diri kepada Allah, kemudian diberi rezeki yang cukup, dan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya qana'ah terhadap apa-apa yang telah diberikan kepadanya, selalu merasa cukup. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya, sangat jelas dari uraian Syekh tadi tentang siapa hamba yang kaya yang dimaksud, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah al-khafiyya, yang tersembunyi. Qala alladhi la yata'arradu lishuhrati. Maksud dari hamba yang tersembunyi adalah yang tidak menampakkan dirinya, ya, membuka peluang lishuhrati, untuk ketenaran, popularitas. Wala yarghabu fi syuhrah, dan tidak menyukai popularitas, ketenaran. Bal huwa min irdin nas, khafiyan bainan nas. Namun ia termasuk orang yang menjaga kehormatan. Khafiyan bainan nas, tersembunyi di tengah-tengah manusia. Laisa mimman yaqsudud dunya, ia bukanlah orang yang dikenal tujuannya memiliki tujuan dunia. Au sum'ataha au riyasataha au riya, atau memiliki tujuan agar didengar oleh manusia atau mendapatkan kepemimpinan atau riya au ma asbaha dzalik, atau semisal itu. Ini orang yang disebut tersembunyi, tidak membuka peluang supaya dirinya populer, terkenal, tidak menyukai popularitas, bukan orang yang tujuannya ingin mendapatkan dunia, ingin didengar, bukan pula orang yang tujuannya ingin mendapatkan kedudukan atau riya. Bal huwa mujtahidun fi ta'atillah, akan tetapi orang yang tersembunyi ini orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Muridun amma haramallah, berpaling dari apa-apa yang Allah haramkan. Tarikun li talabi syuhrati bainan nas, dia dikenal sebagai orang yang meninggalkan keinginan populer di tengah-tengah manusia. Fahada min mahabillahi azza wa jal, maka ini atau yang seperti ini termasuk sebab yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini nampak jelas bahwa orang-orang yang tujuannya popularitas tentu ia akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa tampil di hadapan publik dengan cara apapun. Salah satunya adalah menampilkan sisi duniawi. Melakukan hal-hal yang dia bisa tenar, bisa populer, bisa terkenal kemana-mana. Jelas ini hal yang baik, karena orang yang tujuannya semata-mata untuk itu nanti akan banyak hal aturan atau akan banyak hal yang menyangkut syariat yang dilanggar. Nah, lakin idza ishtahara min duni qasdin minhu, tapi kalau terkenal, masyhur, populer tanpa ada niatan darinya, ishtahara bi ta'atillah aw bil ilmi aw bil jihad, fa hadza bushra ajjalahu Allah, tiba-tiba saja terkenal, masyhur karena ketaatannya kepada Allah atau karena ilmunya atau karena jihadnya, maka ini adalah kabar gembira yang Allah segerakan. Ajjalahullahu lahu, Allah segerakan untuknya. Wa thawabun ajjalahullahu lahu, ini juga masuk kategori pahala yang Allah segerakan untuknya. Wala yadhur, dan tidak akan membahayakannya. Jadi orang yang terkenal, orang yang populer, orang yang masyhur, orang yang mencari ketenaran, itu ada dua. Ada yang memang sengaja niatannya untuk itu, segala aktivitasnya tujuannya untuk supaya terkenal, supaya viral, supaya masyhur. Apapun dilakukannya tanpa melihat baik dan buruk, halal dan haram. Ada yang Tidak seperti itu, tapi secara tiba-tiba spontan terkenal saja karena kebaikannya, karena ketaatannya, karena ilmunya, karena sumbangsihnya terhadap Islam. Beda antara yang pertama dengan yang kedua ini. Kalau yang pertama jelas tercela, kalau yang kedua inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu bagian dari kabar gembira dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Nah, jadi dalam hidup ini ya, yang harus kita jadikan tolak ukur adalah ridha Allah. Jangan sampai mengejar ridha manusia. Kalau mengejar ridha manusia, nanti larinya ke kemasyhuran, ketenaran, popularitas. Nah, tapi kalau yang dikejar adalah ridha Allah, maka tidak peduli dengan yang namanya ketenaran, kemasyhuran, popularitas, ya, mau terkenal atau tidak, bukan urusan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di sini bahwa sungguhnya Allah itu mencintai hamba yang tersembunyi, bukan hamba yang selalu ingin viral. Zaman sekarang ini kan mudah lah kalau seseorang ingin viral. Lakukan saja sesuatu yang aneh, nyeleneh, ya, tampil di hadapan publik dengan cara apapun, insya Allah terkenal. Lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Jalankan sesuatu yang tidak dijalankan oleh banyak orang. Insya Allah terkenal. Kalaupun tidak terkenal, yaitu hukuman yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jal sebagai peringatan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan betapa pentingnya yang namanya keikhlasan. Kita ketika berbuat itu untuk siapa? Apakah untuk Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, atau untuk manusia, untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia? Ini hasilnya akan beda ketika kita berbuat untuk Allah dengan saat kita berbuat untuk manusia. Hasilnya akan beda, dan nilainya pun jelas akan jauh berbeda. Jadi agama ini benar-benar mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai keikhlasan. Inna Allaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya dan yang tersembunyi. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, di antara baiknya keislaman seseorang atau gambaran baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini hadis disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bab zuhud dan wara, hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan dalam uraiannya, "Hadza min husni islamil mar'i." Apa yang terkandung dalam hadis ini gambaran dari baiknya keislaman seseorang. Ya'ni min husni islamihi wa imanihi. Dalam artian gambaran kebaikan keislamannya dan keimanannya sekaligus. Li'annal islama idza utliqa dakhala fihi al-iman. Sebab kata Islam kalau disebutkan secara mutlak sendirian maka masuk di dalamnya iman. Jadi saat Nabi mengatakan di antara gambaran baiknya keislaman seseorang berarti juga masuk keimanannya. Allah berfirman inna dina indallahi al-islam, yakni wal iman. Ketika Allah berfirman sungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, yakni wal iman. Ya, ini juga masuk di dalamnya kategori apa? Iman. Wa min husni islamil abdi wa min husni imanihi i'raduhu amma la ya'ni. Dan di antara kebaikan Islam seorang hamba dan kebaikan keimanannya adalah i'raduhu amma la ya'ni. Berpalingnya dia dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Wa yakfihi ma ya'ni, dan ia mencukupkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Yakfihi ishtighaluhu bima aujaballahu alaihi, ia mencukupkan dirinya dengan kesibukannya dalam hal-hal yang Allah wajibkan atasnya. Bitarki ma haramallahu alaihi, dan dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Washtighaluhu bil fiqhi fid din, dan mencukupkan diri dengan kesibukannya dalam tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama. Washtighaluhu bil ihsani ilan nas, dan kesibukannya dengan berbuat baik kepada manusia. Wadda'watu ilallah, dan berdakwah kepada Allah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Wama ashbaha dzalika mimma yanfa'uhu, dan hal-hal yang semisal itu yang bermanfaat untuknya. Jadi intinya seseorang yang dikatakan baik keislamannya dan baik keimanannya adalah yang menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang bermanfaat. Banyak hal-hal yang bermanfaat itu, di antara yang paling tingginya adalah melaksanakan apa yang Allah wajibkan, fokus di situ dan meninggalkan segala hal yang Allah haramkan. Ya, kemudian fokus dalam menuntut ilmu lalu berbuat baik ya kepada manusia, beramar ma'ruf, bernahi mungkar dan perkara-perkara lainnya. Nah, amma tadakhuluhu fi syu'unin nas hadza yadullu ala dha'fil aqli fil aqli. Adapun ikut campurnya dalam segala urusan manusia, kalau sudah dikatakan urusan manusia itu banyak sekali, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang halal, ada yang haram. Nah ini. Adapun ikut campur dalam segala urusan manusia ini menunjukkan ala dha'fin fil aqli, ada kelemahan dalam akal. Ya, ada kelemahan dalam akal. Wa qillatin fil fiqhi wal basirah, dan kurang pemahaman dan ilmunya. Wa adami kamali taqwa, dan tidak sempurna ketakwaannya. Nah, sebab tidak semua urusan manusia itu baik. Makanya tadi disampaikan banyak macamnya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang halal, ada yang haram. Ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, walihadza qala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara gambaran baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hada minaz zuhdi wa minal wara, ini termasuk sikap juhud dan wara. Antajtaniba ma la ya'nika wa antashtaghila bima ya'nika. Engkau menjauhi segala hal yang tidak bermanfaat bagimu dan engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Nah, jadi kaitannya sangat erat sekali hadis ini dengan bab zuhud dan wara. Ketika kita memilih perkara-perkara yang bermanfaat saja untuk kita kerjakan, kemudian kita tinggalkan segala hal yang tidak bermanfaat, maka ini gambaran bahwa ada zuhud dalam diri kita, ada wara dalam diri kita. Nah, tidak sembarangan, tidak polosan, ya. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Berikutnya hadis Al-Miqdam Ibni Ma'di Kariba. Berikutnya qala, disebutkan, ma mala'a ibnu Adam wi'a'a syarran min batnihi. Dalam hadis tersebut, ya, Nabi alaihi salatu salam mengatakan, tidaklah ibnu Adam memenuhi sebuah bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Kata Syekh bin Baz, ikhtasarahu al-muallifu, al-muallif, al-imam al-hafidh ibnu Hajar, meringkas penyebutan hadis ini. Watamamuhu, adapun teks lengkapnya adalah, bihasbi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafsihi. Cukuplah bagi bani Adam itu beberapa suap makanan yang dapat menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahalata, jika memang harus lebih dari itu, fathulutsun li ta'amihi, maka sepertiganya untuk makannya dan sepertiganya untuk minumnya, wathulutsun li syarabihi, wathulutsun li nafsi, li nafasihi, dan sepertiganya untuk nafasnya. Nah, sebuah gambaran dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita menjauhi, ya, kebiasaan berlebihan, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, hingga sulit untuk bernapas, ya, karena bani Adam atau kita ketika memenuhi isi perut dengan makanan, tentu ini akan mengganggu hal lainnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, tidaklah bani Adam itu memenuhi sebuah bejana, sebuah tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Nah, harus kita sisakan perut ini, ya, jangan diisi penuh semuanya oleh makanan dan minuman hingga sulit untuk bernafas, sulit untuk bergerak. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam tadi mengatakan, cukup bagi bani Adam itu beberapa suap makanan sekedar untuk menegakkan apa? Punggungnya. Sekedar untuk bisa memberinya kekuatan, itu sudah cukup. Kalaupun mau lebih dari itu, maka sepertiga lah. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Dan sepertiga itu sudah banyak, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat lain, fatsuluts wa tsulutsu katsir. Cukup sepertiga saja. Sepertiga itu sudah masuk kategori apa? Banyak. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, muradul mu'alif anna hadza min babiz zuhdi wa min babil wara'. Yang dimaukan oleh mu'alif ketika mencantumkan hadis ini, bahwa ini hadis juga termasuk ke dalam bab zuhud dan bab wara'. Kaunuhu yaqtasid fil akli, yaitu seseorang sederhana dalam makannya. Maksud sederhana dalam makannya itu bukan berarti enggak boleh makan makanan yang enak, bukan. Tapi yang dimaksud dengan sederhana di sini adalah tidak terlalu apa? Berlebihan. Seseorang sederhana dalam makannya. Wala yastakthir. Tidak terlalu banyak. Hadza minal wara. Ini bagian dari wara. Li'annahu qad yajurruhu kathratul akli ila ma la yambagi. Sebab banyak makan itu kadang mendorong kepada sesuatu yang tidak pantas. Kepada sesuatu yang kurang baik. Orang kalau banyak makan, dia pasti akan banyak minum. Ketika banyak makan, banyak minum, tentu bawaannya itu malas, ya kan? Ngantuk. Nah. Dan kalau sudah seperti itu, ya tidur. Itu tiga serangkai, makan, minum, tidur. Fa idza iqtasada fil akli wasyurbi kana hadza min babiz zuhdi wal wara hatta la yaqa fi ma la yanbaghi. Jika seseorang itu sederhana dalam makan dan minum, maka ini termasuk ke dalam bab zuhud dan wara, sehingga ia tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak pantas. Kemudian dalam hadis tadi dikatakan, kata Syekh, bihasbin, yani yakfi ibnu Adam. Bihasbi ibni Adam itu artinya yakfi ibnu Adam, cukup bagi ibnu Adam. Luqaimat, luqaimat wa fil lafdil akhar ukulat, yani luqam. Luqaimat dalam teks lain berbunyi ukulat. Ukulat itu beberapa makanan. Yani luqam. Luqaimat berarti luqam, artinya suap. Ya. Kalau sudah beberapa suap, itu berarti beberapa suap makanan. Nah. Jadi cukuplah bagi Bani Adam beberapa suap makanan. Yuqimna sulbahu, yang dapat menegakkan punggungnya, yakni yuqimna quwwatahu wa badanahu, yakni yang dapat menegakkan kekuatannya dan tubuhnya. Nah, bisa memberi kekuatan, karena makanan itu memang memberi kekuatan. Ya. Kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas dengan baik, itu ketika badan kuat. Badan kuat itu salah satunya adalah karena makanan yang kita konsumsi. Tapi kalau kebanyakan, wah ini justru malah buat badan apa? Lemes, berat untuk bergerak. Nah, makanya ya bukan soal banyak dan sedikit kalau makanan itu memang idealnya, tapi yang apa? Yang bergizi, kan begitu. Yang bergizi. Nah, kalau porsinya besar, Portugal misalnya, yang besar, tapi tidak bergizi, ya juga tidak memberi pengaruh apa-apa sebenarnya. Jadi intinya tidak boleh berlebihan lah. Sekedar untuk bisa memberi kekuatan sehingga kita bisa beraktivitas, itu sudah cukup. Fa in kana la mahalah, kemudian dalam hadis dikatakan, fa in kana la mahalah, jika memang harus nambah. Maksudnya in kana la budda zaidun 'ala luqaimat, kalau memang harus lebih dari beberapa suap, falyakun thulutsun li ta'am, wa thuluthun li syarab wa thuluthun lin nafas. Maka ya bagi sepertiga. Sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, sepertiganya untuk bernafas. Yani yaj'al batnahu thalathatan athlath. Jadikan perutnya ini ya sepertiga-sepertiga. Isi perutnya itu sepertiganya thuluthun li ta'am untuk makanan, wa thuluthun li syarab, sepertiganya untuk minuman, wa thuluthun li nafas. Dan sepertiganya untuk nafas. Nah, hatta yakuna nasyitan qawiyan, sehingga dengan itu menjadi apa? Semangat dan kuat. Laisa indahu ma ya'uquhu 'anil harakah aw 'anit tanafus. Enggak ada pada dirinya sesuatu yang menyibukkannya dari bergerak atau dari bernafas. Bisababin annahu lam yastakthir min at-ta'ami wasyarab, karena ia tidak terlalu memperbanyak porsi makan dan minum. Kalau orang yang porsi makan dan minumnya banyak, tentu akan sulit bergerak, ya. Bahkan sulit bernafas alias engap, sesak. Sesaknya bukan karena penyakit, tapi sesaknya karena terlalu penuh apa? Makanan dan minuman. Nah, ini kurang baik, secara kesehatan pun gak bagus. Makanya isi perut itu dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Wa hadza min babil fadl, ini termasuk keutamaan. Ya, ini termasuk apa? Keutamaan. Nah. Walau syaba'ala ba'sa, tapi kalaupun mau kenyang ya enggak masalah, mau kenyang juga. Ya. Loh, bagaimana mau kenyang tidak masalah? Kata Syekh, asyaba'u jaizun illa ala wajhin yadhurruhu. Kenyang itu boleh, sah-sah saja, tapi ala wajhin la yadur, ya, jangan sampai membahayakan. Nah, kenyang boleh illa ala wajhin yadurhu, kecuali kalau membahayakannya sampai pada tingkatan memudaratkannya. Asyaba'u alladhi la yadhurru la ba'sa, kalau kenyang yang tidak membuatnya mudharat enggak masalah. Memang kalau makan ya harus kenyang. Kalau makan memang harus kenyang. Ya, kenyang dalam artian ya cukup sesuai dengan apa yang kita butuhkan itu. Nah, jangan sampai saat kita masih lapar kok menyiksa diri dengan apa? Berhenti makan. Ini malah bisa berpengaruh juga terhadap kekuatan, berpengaruh terhadap badan. Ya, enggak boleh juga kalau kayak gitu. Nah. Asyaba wa alladzi la yadhurru la ba'sa, kalau kenyang yang tidak membahayakannya tidak mengapa. Wa li hadza jaa fi sahihain, oleh karena itu datang hadis dalam sahihain min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari hadis Abu Hurairah, annahu lama saqa ahlas suffah al-labana wa baqiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Hurairah qala ishrab ya Abu Hurairah fashariba faqala ishrab fashariba faqala ishrab faqala fi thalitha la ajid lahu maslakan, yani rawitu. Datang dalam sahihain dari sahabat Abu Hurairah, yaitu ketika sahabat Abu Hurairah ini menuangkan susu, ya, untuk ahlus suffah yang tersisa, ya, dari susu itu bagian untuk Nabi dan untuk Abu Hurairah. Tapi kemudian kata Nabi, ishrab ya Abu Hurairah, kepada sahabat Abu Hurairah, minum, minumlah engkau wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah pun minum. Setelah itu kemudian kata Nabi, minum lagi. Abu Hurairah pun minum lagi. Lalu kata Nabi, minum lagi. Ya. Pas yang ketiga kalinya kata sahabat Abu Hurairah, la ajid lahu maslakan, sudah enggak ada tempat lagi wahai Nabi. Artinya apa? Qadrawi itu, aku sudah kenyang. Jadi bukan tidak boleh kenyang. Ya, boleh saja kenyang, yang terpenting tidak membahayakan. Yang tidak boleh itu kan bukan kenyang, tapi kekenyangan. Itu yang enggak boleh. Ya. Kemudian aturan sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat bernapas. Itu bukan berarti seseorang harus dalam keadaan selalu lapar. Jangan. Ini juga bisa berbahaya. Kalau lapar jelas akan menghambat pergerakan, kekenyangan juga sama menghambat pergerakan. Jadi harus bagaimana? Tengah-tengah. Ya, harus kenyang tapi tidak kekenyangan. Harus kenyang dalam keadaan sudah tidak lapar lagi. Nah. Qala fa hadha yadullu ala annahu la ba'sa an yashrab syurban kamilan aw an ya'kul aklan kamilan walakin kaunuhu yukhaffifu wa yada'u shay'an min shahwatihi lil akli wasyurbi yada'u shay'an hadha afdal hatta yabqa lit tanaffus majal. Maka intinya kata Syekh ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang minum dengan sempurna, makan dengan sempurna, ya, makan minum dengan sempurna dalam artian sampai tidak terasa haus dan lapar lagi. Walakin tetapi kaunuhu yukhaffifu, tapi ringan, ya, tidak terlalu berlebihan dalam hal ini, kemudian menyisakan sesuatu dari keinginannya untuk makan terus dan minum terus, ya, maka ini yang afdol. Ya, ini yang afdol. Sehingga apa? Sehingga tersisalah tempat untuk nafas. Ya, orang kalau banyak makan, banyak minum, susah bernapas, ya kan? Wah, ungap gitu. Ini repot. Kita boleh makan, minum, dan yang terpenting masih bisa bernafas dengan lega, ya. Ini enggak masalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini sampai di sini. Kemudian sebelum ditutup, ada pertanyaan yang masuk di sini, di antaranya apa hukum seseorang yang selalu mengikuti orang-orang umum ketika sholat berjamaah membacakan doa di setiap sholat lima waktu. Nah, jazakumullah khair atas jawabannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair wa fikum. Barakallah. Nah, salat berjamaah bersama dengan kaum muslimin pada dasarnya adalah hal yang dibolehkan, dan memang itu yang disyariatkan, berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Berjamaah bersama dengan orang-orang yang mengerti sunnah, mengerti ilmu agama dengan baik, tentu ini afdol. Tapi kalaupun kita berjamaah dengan kaum muslimin pada umumnya, tetap sholat kita sah dan baik. Nah, terlepas dari ada kegiatan atau apapun itu, ya, sholat kita tetap sah, tetap baik. Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka para imam, para pemimpin, tapi juga masuk kategori imam-imam salat, ya, salat untuk kalian, memimpin kalian. Fa in asabu falakum, jika salatnya benar maka pahalanya untuk kalian. Wa in akhtau, dan jika salah maka kalian tetap mendapatkan pahalanya dan kesalahannya ditimpakan kepada mereka. Nah, jadi jangan khawatir, ya, kita sholat di belakang seorang imam yang awam. Nah, dikhawatirkan ada kekeliruan. Kekeliruannya akan kembali ke dianya. Adapun kita yang sholat di belakangnya tetap sah baik. Nah, oleh karenanya Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu taala mengomentari terkait dengan hadis ini. Beliau mengatakan bahwa ini hadis menjadi bantahan kepada orang yang mengatakan apabila sholat imamnya rusak, maka sholat makmum pun ikut rusak. Ya, ini gak benar pernyataan seperti ini. Bila sholat imam rusak, maka sholat makmum tidak demikian, gak mesti rusak. Nah, kemudian juga Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah menjelaskan bahwa ini hadis juga menjadi dalil tentang jika imam ya, mengimami sholat dalam keadaan batal, maka sholat makmum yang ada di belakangnya tetap sah. Nah, tetap sah, gak perlu mengulangi. Yang harus mengulangi itu imamnya. Misalnya imam ternyata dia mengimami sholat dalam keadaan belum wudu misalnya, sampai selesai, kita sholat di belakangnya tetap sah dan tidak perlu mengulangi sholat, imamnya saja yang mengulanginya. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum, bagaimana cara menyikapi mertua yang sering meminta dukun datang ke rumah untuk menyelesaikan masalah dengan alasan sakit hati kepada orang yang tidak disenanginya? Pernah dinasehati tapi lebih percaya kepada dukun tersebut. Nah, jika masih bisa untuk terus memberikan nasihat kepadanya, terus sampaikan nasihat itu. Nah, karena mungkin tidak cukup hanya satu majelis, bisa saja butuh dua majelis ya. Memang kadang nasihat itu perlu disampaikan ya beberapa kali, artinya butuh waktu, tapi bukan secara mutlak kalau nasihat itu butuh sekian tahun, sekian lamanya, enggak. Itu kembali ke bagaimana kondisi orang yang dinasehati. Nah, kalau sudah disampaikan nasihat, ditegur, tapi masih tetap seperti itu dan sulit, bahkan menampakkan perlawanan, ya, ngeyel, ya sudah, tinggal didoakan saja. Semoga Allah memberinya hidayah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Afwan, ana mau nanya apakah termasuk mengulur-ulur waktu apabila azan zuhur jam 12 tapi terus sholat jam 12.30. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dalam hadis disebutkan bahwa di antara ciri keislaman yang baik itu adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi ketika memang sudah masuk waktunya, terdengar kumandang adzan, maka segerakan sholat. Nah, ini kalau kita sendirian. Kalau berjamaah, ya terikat dengan kedatangan imam. Nah, yang terpenting mengumandangkan adzan tepat pada waktunya. Jadi kalau sendirian, ya harus segera, jangan menunda-nundanya. Karena bisa jadi ketika sudah masuk waktu sholat, kemudian kita masih sibuk untuk urusan yang lain ya, hingga misalnya satu jam kemudian kita baru sholat, bisa saja termasuk itu. Nah, kecuali kalau kita dalam posisi safar ya. Nah, atau hal lain yang memang kalau ditinggalkan bisa memberi mudarat. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.